Nah mungkin ma'dum dan mungkin maujud. Ma'dum itu kadada, maujud itu ada. Nah inilah yang ditakluki kudrat irada. Apabila Tuhan hendak ma'adakan nang kadada, tambah kuasa sidin ma'adakan. Maksud Tuhan itu zatnya adalah karena sidin bersifat iradat dan kudrat. Terserah kehendak aja lagi. Apabila ada iradat sidin, ma'ada apa? Kudrat jalan. Lalu ada aja nya. Itu yang dimaksud kun faya. Lamun Tuhan menghendaki pulang nang maujud menjadi kadada, ya kan? Maka jelas nang maujud tadi menjadi hilang. Nah, kesimpulan setiap nang ada dan nang kadada itu hasil daripada berdirinya kudrat iradat kepada kadada. Jadi tidak ada sesuatu yang mungkin baik ma'dum ataupun maujud nang tidak ditakluki oleh kudrat iradat Allah. Masya Allah bukan, wa malam yasha lam yakun. Menikahkan kaki Tuhan jadi wali, jadi ya kan? La tabdila li kalima illallah. Katakanlah kan Allah inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul musyraq illallah la tabdila li kalimatillah. Apabila Tuhan mengucapkan kun waliyan li jadilah wali. Kalau bisa ada yang mengubah-ubah kalam Allah, la tabdila li kalimatillah. Kun aliman, jadi orang alim. Kun zakaran, jadi lelakian. Kun ghaniyan, jadi sugih. Nang sakit minta nama, melihat orang sugih, lalu diulah-ulah macam-macam, dihaur-haur. Mana dananya, jadi mana nyimpannya. Keluarkan penggunakan, tunjukkan undang, artinya. Dengaran Tuhan sudah membagi rezeki, ya kalah. Allahu yaqbidu wa yabsut, ya kalah. Allahu yaqbidu, dengaran Tuhan basit, dengaran Tuhan qabid. Kenapa lagi? Ya apabilanya orang itu sudah ada iri dengki di hatinya, lalu ngalih urusannya. Ujar orang bahari itu mata picak dipadahkan mataharinya nang napa padat celeng celeng matahari mataharian inya nang nang rusak bini maulahkan teh saling manisan dipadahkan pahit liurnya nang garing dasar ngurung dengan melihat orang nukai ini ribu-ribu nah datangan mengaji menuntut ilmu ada di rumahnya kan ada orang ribu-ribu datang paling-paling minta banyu tawar kada kah rasa dikerupuk bidawang 6.000 hati amplok datang dan gagal kaya orang di kaya sorong amploknya uang kesalah unjuk kada kah macam-macam lalu yang dikhawatirkan kalau-kalau orang yang kita gempur waliullah ta'ala yang sebenarnya man adali walian faqad adantu bil harbi. Barang siapa menentang atau menghina bagi waliku maka ia bertempur dengan aku, artinya iman dicabut. Itu bahayanya berat sekali bahayanya. Kalau tabalujur nang dilawani ne waliullah kalau khawatirnya di situ, iya kan? jadi di sini dari kita nang kuat benar harap tekanta. Malahan yakin katanya kuat lagi harap tu yakin dah. Nang kadada tu bisa ada. Nang kadada bisa ada. Model penyakit nang aku sandang nah. Itu awalnya mulai di dalam Allah sudah adanya. Sehari bagana sampai begini matinya parutku ini, ujar dokter, kayak ada bayi dua ikung batianan dua ikung, kayak ada manusia dua ikung dalam parut. Nah bagana enggak kan bagana, jadi timbangan itu kalau seminggunya timbangan naik 6 kilo, 7 kilo naik parutnya bagana. Kalau ditarik banyu yang di awak ini kering banyunya, habis banyunya habis. Anu parutnya ganda lagi, berarti lain pada banyu. Hah? Lain pada banyu. Nah tentu artinya itu apa? Penyakit yang di dalam begonol itu nah, lamunnya isinya daging barat kalau tak. Hah? Nah itu lamun isinya banyu, mode gelombongan. Besi banyu barat juga kalau iya kan? Dikasakakan di sini begono, lalu ini gelombongannya ada. Iya, nang jadi dokter itu bagus ditatap. Ginjal yang dua ini ditatap aja sudah dibuang. Eh. Diganti lon ginjal orang. Banyak aja murid di beradaan. Minta ya ginjal sebiji. Siapa nang akan bari sebiji? Menyak ada cocok berdua mati. Ilmu dokter kira-kira. Namun kira-kira ada. Tapi jalannya nang biasa itu nang cocok itu biasa ginjal anak kandung purunnya Muhammad Amin lawan Ahmad Badali. Aki Badali itu abdi ngikem nang masih halus nang masih kekek itu hendak diugarnya dipasang ginjalnya. Bah mun aku pada mentega. Hah? Tega sekali ya. Kalau masih kecil tuh ginjalnya dipakai umpame. Ada bini kok ambil aja ginjal ulun keduanya kada masalah. Hah? Kalau ulun mati, kada ulun kena nyambut pian. Ujarnya menikah mati dulu aku kawin pulang naik, makan jangan dunia. Pintar juga bapinian ya. Inya paham kan bahwasanya apabila lain daripada anak kandung atau abah uma kandung biasanya ada penolakan. Nang sudah beberapa nih ada penolakan sebenarnya. Aku kada hendak menyambat orang-orangnya nang bacangkok ginjal jiun juga. Tuhan menantuakan sedentuna si ginjalnya gasan guru muin kenapa dianggap lawan guru masjid. Sudah ketentuan Tuhan iradat Tuhan ke situ kenapa dialih kemari. Mundi ayat kala yukairuna khalqallah kenapa pula masalahnya tak. Lalu ujar kok nama ngempesakan aja lang lawan ginjalnya supaya kempesnya obatnya adakah belum diketemukan seluruh dunia. Ikam tahu kan presiden lawan wapres itu mengatakan handak mengurusakan aku sekira sigar bugar nah. Kasih itu kemari sampai ke luar negeri aku pada kawa ke luar negeri dokter luar negeri di tengah-tengahnya nang profesor, dokter, insinyur, longor dari tanda sayangnya lawan guru sekumpul kan jenderal-jenderal sayang menteri-menteri sayang intel-intel sayang bapak bahari kabin marahnya mirip bin dubes-dubes luar negeri sayang. Mana mau umrah tadi tak pakai kain? Sebidian lalu motor Mercedes nang muat 15. Dubes Indonesia membawakan kuyak karkas. Nah, gak sentian. Jokor dibawa ke sekumpul kakar gajah. Muat 15. Nangis aku. Nangku tangisakan ta Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq kadada mas kalibat bis kadada banyu dihigapone pisang apal anggur gulaan banyu aqua dihiga Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq mulai di Mekah ke Madinah kadada besangu banyu kadada besangu nasi macam-macam naik gunung turun gunung anak dibunuh orang kau tidak ketahuan pula bahasa sembunyi aja 12 hari pula seorang 5 jam sampai dari Madinah ke Mekah ya tak ketawaan aja di bes kalau peng menangis nangkai mata nabiku aku nyaman nabi sakit model murid katina guru garing nyawa pulang naik jadi calo habis jadi naut berpikir sakit hati kalau pindah kena guru berdoa doanya nung panas-panas lembah bangun guring kena kalau benar aja kan kalau wa'awbiqum minar rajli ilar raksi mulai dibaptis dulu kata bagarak sampai ke kepala kalau-kalau benar-benar kan? Sebab kebukaan orang-orang alim itu ke Tuhan lain bukun nyemak kayak hanto ini supaya kita takutan dengan Tuhan yang bersifat kudrat geradat ini apalagi lu wali-walinya nang disayangnya dikasihinya buktinya kasih sayangnya banyak orang yang kasih sayang kan intolah apabila Tuhan kasih sayang dan hambanya menurut hadis Nabi Tuhan memanggil Jibril dan menyampaikan Jibril aku sayang lawan si fulan maka ikam aku suruh menyayangi dua lalu Jibril menyayanginya. Jibril berhabar pulang lawan malaikat yang di langit itu selangitan 7 lapis Allah Ta'ala sayang lawan si anak aku disuruh sini menyayangi maka aku suruh pulang ikam beratan menyayangi lalu ahli langit semuanya angkana dan menyayangi malaikat tak semuanya menyayangi manusia yang di atas bumi ini kenapa jadi memberi malu kenapa jadi memberi supan kenapa jadi merusak nama baik sidin kenapa jadi macam-macam teror dan sebagainya lawan sidin kira-kira bukan manusia itu kira-kira yang di dalam bumi jin ikam bisa mendengar kisah pernah mah iblis minta ampun dengan Nabi Adam nah itulah kisahnya. Jadi ada kawalku datang hari semalam itu nah. Serahkan ulun aja jajan. Karena ulun menghabisi napasnya. Ujarku masalahnya iblis lawan Nabi Adam, bukan si anu lawan guru ijah lain. Ini permainan iblis lawan Nabi Adam, jadi bukan unda. Bapaknya mau mencampuri. Bisa ya Nabi Adam lawan Tuhan situ. Barang siapa menyakiti awak manusia sama lo menyakiti awak Nabi Adam. Siapa menyakiti hati manusia sama lo menyakiti Rasulullah SAW. Sebab Nabi itu bapa segala hati, Abul Arwah. Adapun Nabi Adam bapa segala jasa. Kalau benar aja bang, tak belujur ada nang orang nang dikasihi Tuhan atau nang dimusuhi tak nang dikasihi Tuhan, lalu Tuhan nang membalaskan kasihan mana? Iman dicabut macam apa? Kamu kalau kesal lagi, gigi jadi cabut sakit, Ya Allah, apalagi bah, kegampangan siang malam beribadat dan iman dicabut sudah adalah artinya kada ada artinya, sebabnya syaratnya beriman hanyar amilu sholat itu amanu dulu, mun imannya sudah kada ada lagi, apa amilunya adalah amilu sholat ada lagi. Jadi jangan sembarang kita lawan manusia ini, kalau pina manusia itu ada di sisi keistimewaan di sisi Allah, apalagi keistimewaan beliau sudah dikenal, sudah mata kepala yang menyaksikan, sudah dilainkan daripada yang lain-lain. Nah, apalagi kemudian sama dan basar. Sama mendengar, basar melihat. Ini nah ada yang tertinggal membicarakan tadi. Ta'alluq qudrat iradat, ta'alluq ta'sir. Artinya memberi bekas. Ujar bahasa Banjarnya pasti jadi. Apabila sidin hendak, jadi. Apabila sidin kada menghendaki, satangah mati, usaha ikhtiar kada mau jadi. Ya kan? Di sidin itu ta'sir. Pasti apa? Jadi. Han jadi umpama kita kala tabelujur jadi orang alim. Kada kau sombong-sombong. Nang jadi alim itu kehendak Allah, bukan kehendak uma, bukan kehendak tabah, bukan kehendak perguruan, kada. Kalau kehendak perguruan, kehendak uma, kehendak tabah, itu kada memberi bekas. Nang jadi alim ini kehendak Allah. Oleh sebab itu, alhamdunya lillah, bukan alhamdu lil abah, kada. Sama lawan basar, ta'alluqnya inkisyaf, artinya jelas. Jadi kadada sesuatu nang kada jelas lawan zat Allah Ta'ala. Hendak bersembunyi kada kawa, jelas banar lawan Allah Ta'ala seluruh sesuatu. Ya kak kita nih bujur, kada usah lagi minta bujur akan lawan orang. Tuhan tahu aja, Tuhan jelas saja lawan Tuhan. Mungkin kita salah minta juga. Jadi kada perlu diumum-umumakan kepada perlu. Sebab sudah tahu aja Tuhan. Wa kafa billahi alima, kafa billahi syahida. Sebagaimana Nabi itu. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Kalau orang kalau belajar Quran membaca ayat itu wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Cukup Allah Ta'ala sebagai saksi nang bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Mun orang kada belajar Quran wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Padahal jumlah Muhammadur Rasulullah kada habal itu menjadi kaya jadi makbul bagi siapa? Syahida itu tadi. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Hanya bahasa walladzina ma'ahu, orang yang membantu Rasulullah, asyidda 'alal kufar, sarik benar lawan orang-orang kafir. Ya kan aku bicarakan beberapa kali di sini ya kan, orang kafir diulah bos, paguruan dibari malu, macam apa itu? Macam apa itu? Kemana luburnya segalanya? Walladzina ma'ahu nang membantu lawan Rasulullah asyidda 'alal kufar, marah lawan musuhnya Rasulullah, ruhamau bainahum, bakasih sayangan sesama sahabat. Lalu ada di antara ahli tafsir ruhamau bainahum apabila terdapat bersalaman dan bertegur. Tentu aja pun laki-laki sama laki-laki. Mun laki-laki lawan bini-bini bepalbut, itu anang kondang lawan si aluh gandum. Lain masalah pulang ke. Sama lawan basar takluknya inkisab jelas. Nah, kemana takluknya? Kepada segala maujud. Segala juga dalam. Lalu segala itu berapa dua? Maujud nang hadis, ya kan? Nang baharu, maujud nang qadim. Ya kan? Jadi nang qadim dilihat dan didengar oleh Allah. Nang baharu kan dilihat dan didengar oleh Allah. Jelas nang qadim, jelas juga nang baharu. Ada kada perbedaan? Ada. Ya orang bahari cobanya umpat pada dangar aja. Coba umpat pada dangar supaya jelas. Ini memang kada umpat pada dangar macam apa nak tahu? Melihat jauh yang orang kada di mana nak tahu? Pada kada. Jadi kada ada sesuatu nang kada didengar dan kada dilihat oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Sesuatu yang maujud. Ikam ni maujud kalau hati ikam pang maujud, pikiran maujud, gerak diam maujud, geretek hati maujud. Semuanya itu dilihat didengar Allah. Rencana didengar Allah, dilihat Allah. Kalau kita sudah tahu nang kaya ini takutan banar, nang kotor-kotor di dalam pikiran, kotor di hati, kotor di anggota luar, kada wani. Seperti pekerjaan nang kotor-kotor tadi, nang seperti mengambil kitarit, seperti mengambil pungli, kesempatan. Seperti namanya SMS tadi, madahkan dipelihara pang lakinya mata aja, jangan sampai kemamurahan menjual awak 3 juta aja. Kedengaran Tuhan itu kelihatan Tuhan aja nih bapak itu. Handphone itu aja disaksi kan? Buktinya artinya salah itu kan kalau dilacak artinya nomor handphonenya itu dimatiin. Berarti kalau salah sudah merasa salah orang kok takutan juga tak kalau pinakin ada anggota Kapolda yang datang. Kada patuju lawan seseorang itu jangan sampai dibuat-buat surat kabar dan lain-lain. Datangi aja orang-orang yang kada diketuju itu datangi. Menurut aku ikam salah, pintangan sini salahnya. Insya Allah dapat aja kupi tak. Daripada main surat kabar kalau pina kena golongan yang disalahkan disari. Dikacaknya hidung kalau kudu inak sementara. Itu bang nang kita khawatirkan itu tak. Kalau ada tumpah darah di surang di Mekah nang kedua. Surang di Mekah nang pertama sudah kita dengar beritaan Aceh. Ini akan masuk lagi di Mertapura. Sebagaimana Aceh. Malah rancangannya iblis lebih parah daripada di Aceh. Nah, mulai di majelis kita ini dulu di haur-haur orang. Gawian kita bahaul, gawian kita bertahlil, gawian kita mengambil ijazah, gawian kita nang bermulut, gawian kita nang berterbang, gawian kita nang membaca burda, gawian kita nang macam-macam lah. Selalu dicari-cari orang pintangan salahnya. Di TV mainnya orang berpander, di surat kabar, di mana-mana, itu kan. Sampai waktu aku lawan gubernur, Tuhan aku diadu domba oleh orang. Ya kan? Aku berucap itu masalahnya dolim. Ya kan? Walaupun jarakku. Ya kan? Adalah aku menyambat sahara adalah. Kedada. Kita doakan sama-sama mudahan mati sifatnya jarakku. Adalah mati sahara. Lalu di surat kabar lawan di kaset. Ya kan? Tulisannya situ guru sekumpul. Gubernur dolim. Nih, judulnya itu sudah lain daripada panggilan kita di sini. Hendak diadu dombanya. Minta nah. Jadi istilah aku itu kan umpama orang sepak bola mulai main pertama dulu. Main kan seluruh dunia nih, piala dunia. Main dulu Argentina dengan Brazil. Ya kan? Aku ini kan umpat, kan umpat main. Itu akhirnya sampai 8. Napangannya 8, napangannya kan? Kesebelasan. Berhadapan 8. Ada 42 pemain. Nah, kalau gubernur main terus. Mulai awal tuh main aja. Lawan musuhnya. Nah, ada aku kada. Limbah sudah pas 4 aja lagi. 4 pasukan lagi. Kada main lagi aku menonton gitu kada. Limbahnya sudah pina, kenapa jadi aku lawan gubernur nang main? Rupanya saka pemain jumputan. Iya kan? Ronaldo enggak lompat menyepak-nyepak bola. Karena padahal nah ini permainan orang mencari. Nangka kayak itu tenang hendak diurus. Mun orang gawe yang beribadat nuntut ilmu ini kan bisa dijadui. Ini nangka tujuh orang becamuh. Malah bukan anak murid kursi kalau malamnya itu nang diurus. Ada warni aku jam urus itu. Sepinya bisi pesta. Kalau mau urus nang guru masdar, sedin batukan garing juga. Nah, jadi mau unting orang nang kalau ada daya upaya dari itu nang diuntingnya. Kalau pina Tuhan melawan akan nang daerah ini. Ya rahimul fuqara wa du'afa. Kuat doa apa kata syahidnya? Kurang doa itu dikasih Tuhan kalau sama-sama kita berdoa tengah malam, minta jelaskan nang benar siapa, nang benar jelas kebenarannya, nang salah jelas kesalahannya, sama-sama. Tuhan mendengar, Tuhan melihat keadaan kita nang garing kayak ini bangetnya. Ya kan? Keadaan nang sedang dirawat dan penyakit aku ini namanya ginjal, apabila ini hendak rusak lalu itu penyebabnya kreatinin naik, bun naik. Itu kenarannya kreatinin bun. Nah, kreatinin lawan bun itu naiknya biasa banyak berpikir. Jadi supaya masyarakat, terutama kawan-kawan kita dan orang yang di rumah aku dan arahkan, nah, jangan sekali-sekali membawa berita nang aku jadi pikiran. Jangan sekali membawa laku tingkah nang aku apabila melihat jadi pikiran. Selalu aku apabila bertambah pikiran, ginjalku bertambah hancur. Lamun ikam bujur sayang lawan aku, jangan menambah pikiranku. Baik kurang-kurang di rumah, nang sana, kemanakan, minanto. Jangan menambah pikiran sendiri, jangan. Kurangiakan pikiran sendiri, jangan ditambahi pikiran sendiri. Ini pungkalannya di sini. Kada boleh banyak berpikir, harus banyak gembira. Berita-berita yang kada menggembirakan ini sangat berbahaya sekali bagi orang yang penyakit siapa ini. Model bini kalau sayang banget lawan pianya, tapi gawian itu menambah pikiran terus dan sorong. Banyak menghadapi marah-marah, banyak bebandir, anu maparnya menyindir. Bapada sayang, tapi pender menyindir. Asbun dia orang ini, asal bumi aja. Kada beraturan, menghadapi pulang marah-marah. Han? Ya kadudukan, rame-rame itu kan kada mau dada. Badatang sikung, buka nang sikung. Badatang sikung, lari nang sikung, sama aja lah buka lari. Oke. Maka ujar Nabi alaikum bil jamaah rancaki baka karumbut. Fa'inai dalma jamaah Tuhan menulungi orang yang baka rumbut. Rupanya siapa hendak mencaulakan rumah masing-masing ngalah. Menghendak ayo guring di tempat kasih tuh. Ambil sebuah sarung mengangkat buah rumah tuh. Yuk. Nak minta kawal dalam pandokan enggak? Kalau kali sarung ini. Ini salam pakme mintuha ipar anu mula warga. Ini salam pakme mintuha ipar anu mula warga sepupu-sepupu. Harus tahu nih bahwasanya penyakit aku ini amun hendak kang sikap mati penyebabnya itu pikiran bertambah. Coba bisa-bisa orang aja lagi nak menambahi pikiran, enggak nak mengurangi pikiran kita. Anu matinya aku tuh kok juga sembunyi, dia yang kamu sembunyi. Datang kena wartawan yang ada bagaji. Ini udah. Gak usah lagi yang mengapa itu sudah baik-baik masing-masing di rumah aja tonton. Jadi orang pada banyak berpikir. Jatakan anu ujar orang ini tak butuh hiburan. Oh ini kata-kata butuh ramai jadi ini. Bahari kita sengalih ya, yang dicorong pang. Butuh hiburan. Ini sekali datang handphone kan bunyi teng tong jalan. Bah. Ulun bahaya diatur. Napa kabarnya mak? Ulun anak angkat pian. Napa kabar? Anu ulun tak utang duit. Kaitu ngabarakan. Napus. Nang nyaman minta ulun bayana. Asalnya ngaran ulun nih. Tak utang ulun abah umat. Ujar abah ngaran ulun Ja'far. Ujar umat kalau bini-bini. Sekali keluar pas bini-bini. Jadi ujar abah ngarannya anu Maryam. Ujar umat ulun kaganalan Maryam itu Maryaman kaganalan. Jadi yang dihalus aja pistol. Malon abah, ini jentera lala juga nih. Jadi ujar nang kai, bapak juga nyoba daulan masalah ngaran anak aja. Undana menengah ya kan, Maria tul. Jadi marnya ada, tulnya ada. Jadi Maria melawan Estel. Nah, iya aja pak. Rancaki jone belang. Nah, ada juga hiburan daripada mbah ada belong kena menangis kasihan namun enggak ini kalau kalian kada lawas lagi mati nang sikung datang pulang kasihan pian dari ginjal anaknya lah jadi kada kawa lagi dia menembak wah ujar menembak napa datang masih kumpulan sama lagi pun kasihan dia pindah menang dia pindah kalau mau bakal amih ya kan baik tapi emang amihi kau aja nah baik kan aduh kisah ami ke belum nang garing ini mah hibur nang sehat kebalik dulu lah aturnya nang sehat mah hibur apa nang garing untungnya kita lah segala macam ya kan dihubungi Tuhan dengan sifatnya dihubungi dengan kudrat kiradatnya sehingga kita nah kawa duduk di sini karena kudrat Tuhan Mbah itu pulang, kada usah bahabar kemana-mana, si Din melihat aja mendengar aja. Kalau ibu kuliah, kalau pindah Tuhan ya kada jelas mendengar. Itu kuliah ya, ya kan? Kalau usah Tuhan pagamatin mendengar aja. Apang tidak mengantuk pun sudah. Hanya nyamanan hanya pukul 5. Ilmu dan kalam. Nah ini lain taluknya. Kalau ilmu taluknya inkisab sama lawan basar dan sama pada jadi jelas tapi lain. Kalau sama basar segala nojot takluknya. Kalau ilmu takluknya kepada segala nang wajib, nang harus, nang mustahil. Nah, itu lain. Jadi bukan kepada nang maujud tadi, ya kan? Kepada nang wajib, nang harus, nang mustahil. Kasih itu ilmu Tuhan ta'aluknya. Jadi nang wajib ketahuan Tuhan berarti, nang mustahil ketahuannya juga, nang harus pang ketahuannya juga. Adanya kita nih termasuk apa? Harus sejarah. Ya Allah, ya diketahuinya oleh Allah. Si Din pang bersifat wujud, wajib pula ketahuan si Din juga. Pulang lah. Nah, dia langsung malam ada kalau lagi sampai tukang beca ke sesama tukang beca. Aku tahu ya. Ada kala mengkesa orang takutan kemalingan datang ke dukun dimampas supaya jangan sampai maling masuk ke rumah ulun jadukun amalannya mintu jajak apabila nyawahan bak luring baca aku tahu wae aku tahu wae aku tahu wae diamalkannya hendak guring sampai terguring membaca jamuntung lagi akhirnya migal si maling ini nengah tuh bener menghadangi sudah aja maling kerising guringan orang ini bangun terus ketahuan liur basi silin dibak bak bak. Nah, kita sampai terguring-guring nih, go. Aku tak boleh. Ya, itu orang nama buat-buat di surat kabar, tak? Tuhan tahu aja. Kenapa niat inya? Kenapa jadi inya? Maka ketahuan Tuhan aja, men. Kita ini kada kau mendebak-debak, ya? Kada kau mendebak-debak. Nang calo-calo tadi, kenapa niatnya kita kada tahu? Tuhan tahu aja sudah, jadi serahkan dengan Tuhan yang tahu jalan, ya? Nang menambah-nambah pikiran kita tuh tahu juga Tuhan serahkan aja matinya wirid cakram dibaca apa wirid hizib apa hizbun nasar al-dasar sejali baca itu adalah itu anur banget aja panas banget aja panas ya namun orang nang salah menjapai panas ya deh. Jaduruk ulaman masih ilat tubuh banyuan aja, kada jadi panasan. Maka ilat kada mau paling ya banget. Nah, ada aja liurnya. Biasa tengah malam belum baca atau limba isya, yasin dulu. Limba yasin hanya. Waqala Musa ibni utubil biarbikum hujab barin kita. Sepanjangan izib nasar. Kalangan Abu Hasan saja lihat. Allahumma farid jam'ahum Allahumma aqlil adadahum sudah kali kata ya kan? Amerika sendiri ini anak mantan Irak nang sekutunya sudah mendukung diri kada jadi lagi mendukung anti mendukung Inggris boleh kan ya kan? Bakurang ada? Bakurang sudah bakurang sudah menjadi cucul Irak karena ladang minyaknya minyak Irak juga nih pak cuculnya ini boleh berdirinya mana aja yang ada nih pak cuculnya timbul kukus hirang ya kalau melihat lagi orang Amerika turun Irak mengkukus hirang mereka ada melihat lainnya bacaan orang apa Irak putus asa gara-gara Tuh benar sudah Amerika ini menyakitinya. Mulai kekuatan orang di senjata suruh nyancar. Limbah sudah inya, baulah senjata. Kadang memikirkan tak hancur, malah menjual. Iya kan? Itu menunjukkan sudah Amerika itu artinya sudah ada kelainan otak. Agim sampai mengirim surat. Napa ikam dan duta besarnya menyatakan artinya menyuruh berpikir antara rugi dan untungnya perang. Mun handak artinya bawi-bawa merendah diri. Namun sombong nangka ini kada dari bawah lagi sedunia ini yang syarik kenal daripada menghabiskan ahtiar ya agim. Maka bisa banyak menurut sincan bisa mana kan tentang Allah NO pulang ya Allah maka rumput nah datu ulama berpimpung kau ulamanya kada tahu juga se-Indonesia itu empatan ulama ngecek mengadakan istighosah ya Allah ada gampang kan kita buat jalan tadi itu sakron sakron Najib Nasar tadi doanya dibaca kan tujuannya supaya dunia ini aman, jangan ada musuh-musuhan lagi. Tujuannya sedang aja kan sudah. Katiti 6 blok pulang yang diadakan di apa namanya? Di Malaysia 64 kah negara kah? Kada membalikkan perang juga. Sidang anu pulang anu Uki. Oke itu. Salah baca lah maaf. Diralat lah. Itu di Qatar minta jua malahan bertambah masalah Palestina pulang jangan sama maunya Israel menghantam lawan Palestina ini. Jangan dibiarkan oleh PBB dan jangan dilihatkan oleh siapa si Amerika itu Korea pulang makalahi memakai nuklirnya jangan dilihatkan juga maksudnya PBB jangan dilihatkan juga siapa si Amerika ini. Jangan Irak aja yang dilucuti. Sorong tak banyaknya bisi nang pelucut. Kalau itu bang indah banget nang sorong bisi, urang bisi. Indah banget nang sorong tak bisi, urang lain anda bisi. Kehendaknya orang lain tak bisi, inyo aja. Ya mana kan anak lah. Kada aku ayatnya asyid za'ala al-kufar itu aja. Asyidda ala al-kufar ini kada orang kafir dihormati macam-macam bahasa dua tuan guru diberi malu, diberi sopan di macam-macam kemana mandak mandak ayat Allah di nama ahmu asyidda ala al-kufar orang ahmu benahum itu dimana mandaknya jadi Tuhan masih sempat mengetahui yang wajib ketahuan sidin mustahil ketahuan sidin yang harus ketahuan sidin. Adapun kalam makhluknya dilalah artinya menunjukkan bangka menunjuki jadi jelas kada lagi nang kada apa kada terang dilalah kalam Allah jadi orang hendak dapat petunjuk buka aja kalam Allah. Nah lalu di sini aku nak memuliki nang ujar orang tua-tua bahari itu kan sekarang banyak orang bapandar. Kita berpegang kepada Quran dan hadis. Kan kata-kata banyak banget. Nah, nang kita ialah sunnah wal jamaah orang tua tua ini. Pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Ini jarang kadang-kadang secara ijma lawan qiyas ini jarang banget. Hingga Quran hadis, hingga Quran hadis. Lalu misalnya di situ Bondo. Ya kan? Ijma ulama. Ya kan? Bahwasanya begini, kita harus begini. Nah, itu kan ijma kan? Ya Allah, hasil daripada pemikiran kalian mufakatnya begini. Kenapa jadi di bapak? Kharqul ijma bahayanya dana. Jadi kalau kita tetap megang di kurang tuha bahari empat dalil mengenai masalah nang mengiyang wali ya Syekh Saman misalnya. Kan itu kan ada kalau di anut nang di apa menakib Syekh Saman kan ada kalau itu. Nah, ini dihantam orang juga di TV, orang hantam di TV. Jadi pokoknya apa nang keluar dari sekumpul ini tunggal di kita ini mulai sudah orang-orang nang kada tujuan kita mengeluarkan anunya tuh taringnya. Mulai sudah. Kalau mengiyaya sesama itu salah, inya tebang siang malam, oh umanya, mendipadakan itu suat-suat sayatin juga, itu artinya apa? Langkah setan juga, ya kan? Atau beca-beca. Mengak mekiok ya Tuhan. Jadi mun ada beca Tuhan. Ayo beca di belakang Tuhan ayo. Nah, Qur'annya pula wasalil qaryah. Takuni kampung. Bisa lah jawab kampung. Ya kala. Berarti di situ ada yang dibuang. Takuni penduduk kampung. Ya kalau wasal itu bertakun kalau meminta kalau meminta ilmu artinya bertakun dari meminta ilmu lawan kampung kalau awak lawan orang yang di kampung minta wala majas jelas itu laman utak dingin hati bagus tapi kalau sudah ada hiri dengki ditambah pulang jahil nah lu macam-macam nang mulai pada rami itu banyak poin sih. Oleh sebab itu guruku Syekh Samin Qutbi 18 tahun ma yasyukun nas wa tarakad daras illa wa qada fil bayt. Kada melihat manusia lagi ampih mengajar duduk di dalam kamar aja. 18 tahun. Ini kita sudah tak bayang-bayang guru kita nang kaya. Nang kada melihat manusia lagi. Cuma semasa ini kita kada melihat manusia kada kawa. Seminggu dua kali mesti melihat manusia sudah. Umbah di rumah sakit. Lima apa kada melihat manusia. Kada kawa mesti dicuci darah. Bakasnya tadi sudah. Bakasnya. Seminggu dua kali mesti sudah. Kalau kawah kada melihat manusia, lain set amin sudah. Kada ada apa-apa. Kawah di rumah aja. Kada kalau masih sakit kada di rumah aja. Buat terlakar daras ambil sampai sudah mengajar. Sebab nang lain pada sidin Hasan Masyar masih jalan. Ismail Yamani masih jalan. Jadi sidin masuk ada aja gantinya. Maksudnya nang dikatujui masyarakat dah. Yang hukumnya kan nangka ini kan perlu kita ya ya lah lama nangka dikatujui orang nge-stop kemana orang ngaji lagi artinya tumpukan hati orang tuh kada ada lagi maju ya sih kong misalnya gantinya kurang-kurang tujuh 10 ada yang nangka mikrofon menangani nyamuk kan memang magnetnya Tuhan memberi itu sudah kesan Jibril tadi juga orang mau di langit masih lalu Tuhan menghendaki di bumi kabul ada satu kaul yubang lahul kabul filmani ada filmani ada filardi nah itu artinya banyak orang yang ketujuan yang di muka bumi nih banyak yang ketujuan kan nang karak nang jauh berataan lah Rasulullah ini kada berataan nang ketujuh sampai hijrah ke Madinah itu kalau orang nang duluan nang para-para jua penyebabnya aku ulangin lah apa yang bakal terjadi aku kada tahu. Cuma aku mendapat penyebabnya Rasulullah pindah karena orang nang di samping-samping sidin juga penyebabnya. Jadi sampai sidin disuruh pindah. Jadi kalau sudah terjadi fitnah-fitnah lawan kita bisa kumpul ini, kita berpikir balik. Wattaqu fitnatan la tusibanna wa nadzuram bil khassah. Kemudian sifat nafsiyah ini bagiannya kan nang 20 menjadi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sifat nafsiyah yaitu hal yang wajib bagi zat selama zat bersifat wujud. Selama zat itu ada, maka hal ini tetap ada juga. Tapi lain daripada zat itu lain. Pahamlah. Si hal ini lain daripada zat itu lain. Tapi selama zat itu ada, hal itu ada juga. Nah, si hal inilah yang disebut sifat nafsiyah. Dan tambahannya lagi, tiada dikarenakan dengan sesuatu karena. Hal itu tadi kada dikarenakan oleh sesuatu karena. Sifat nafsiyah. Selama zat itu ada, sifat itu ada, tapi tidak dikarenakan oleh sesuatu karena. Ngaran sifatnya wujud. Ini berlaku atas kaul nang mengatakan wujud itu sifat. Karena ini hilap. Ada yang mengatakan wujud itu ainud zat, dirinya zat. Ada yang mengatakan sifat. Jadi kita ini membicarakan masalah Habib Usman Betawi mengumpat di kaul nang Abul Hasan Sadali. Apa Abul Hasan apa As'ari pada Abu Mansur Maturidi ialah hanya bahwasanya wujud itu adalah sifat. Jadi lain daripada apa? Zat, bukan zat, bukan. Kalau nang sebutinya ainul zat, wujud itu iya udah ada. Iya zatnya. Jadi kalau itu sifatnya 19 saja lagi, iya kan? Kemudian pulang nang 19 itu ada ma'ani ma'nawiyah. Apabila berdiri kudrat kepada zat maknanya qadirun. Biar dibuang ma'aninya kudrat iradat ilmu hayat sama basal kalam itu dibuang langsung aja. Nah, kudrat asal kidam bako mukhalafah kiam nafsi wa daniyah lima itu qadirun muridun alimun hayyun samiun basirun mutakallimun 12 saja. Apabila qadirun mesti kudrat ada, apabila muridun iradat ada, jadi 12 saja. Ya kalau dipotong wujud lawan ma'ani. Lalu kita mengaji siang sebiji berapa hari tak? 12 hari. Malam malam kan? Bahagia pun jadi. 12 hari itu jadi sudah. Arif billah. Mungkin tapi mengaji dua pada arif sepupu dulu lah. Rugi banget. Wujud. Jadi adanya Allah tidak dikarenakan oleh satu karena. Nya ada orang bahar itu memahami-mahami karena ada unda. Jadi Tuhan ada juga. Kenapa kai? Sebab unda dalil bagi Tuhan. Kadang-kadang orang mengatakan Tuhan tanpa unda. Unda ini kan dalil. Dalil itu menunjukkan adanya Tuhan. Ya kalau unda ada Tuhan kan ada. Nah, itu ngarannya karena kai jadi Tuhan bersifat wujud, sedangkan wujud itu nafsiya tidak dikarenakan oleh suatu karena. Lain kita. Kenapa jadi mengkai itu nyawajar? Asalnya bagus saja. Kenapa karena katulalan. Ada namanya karenanya karena katulalan. sinting karena katulahan, karena mau goreng karena katulahan, buris parot karena kawanian, mama ada aja lima pati ya buris terus parot tetawa bukul jalan kawanian ya katanya. Nafsiyah arwah ini kan di masjid membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wujud kidam baqa mukhalaqal hawadis ya mubin nafsi sampai mutakallimun mutah paham lah hanya ya nafsiyah salabiyah ngaran sidin salabiyah ya nafsiyah salabiyah ma'ani maknawiyah ma fi qalbi ghairullah sambil sidin menampuk apa nak buring ya sidin mengharap arwah ini kesayangan cucu masjid membaca la ilallah rasulullah hanya ujur dalam bakwa sampai 20 hanya ya nafsiyah salabiyah ma'ani maknawiyah ma fi qalbi ghairullah arwah ini salabiyah sampai wah ini kada hancur namanya pembersihan kapannya aja kada hancur. Laki sidin kan kira-kira 15 tahun sudah meninggalnya awas benar anu abahku umur 5 tahun meninggal kaya sedangkan abah 58-59 ditambah wapatnya sampai ini sudah anu 70-an ya kan 70-an nah dipotong 15 berapa tak 70 potong 15 ah nah ya itu berapa tak ya itu 55 kan 55 kurang lebih 55 tahun sudah di dalam kubur kurang lebih 50 tahun kurang bulah jamban bujur kepala sidin ini kubur sidin nih kepalanya kurang bulah jamban runtuh kurang susah juga jadi jamban kalau kawan model besiring di sini runtuh mbah runtuh lalu anu mesen itu kan tidak minta nah nah keturun mesen nong pintangan runtuhan itu keturun kepalanya batis ke atas ada ya aku ada di kawan kurang nyaman murid belajar sahabat jalan inya itu bekas belajar dari sifat 20 itu lalu suluk mbak suluk itu lalu umpat lah aku sampai Jumat ke kubur baik entah baca yasin apa tabarak aku ta'ala jadi jeruk kok man yang ngarannya aiman kurang sampit semuda halus sejauh man pun napa bahnya anu coba pang nih kayu ini kan dimapak biar lupur ayo aja nih bapak jam minyak banyak bapak jam naik kita nah naik waktu naik itu kan tanah ini kuburan mulak situ aku melihat nang bahwasanya kapan melawan kepalanya masih terus yang hancuran lagi anak 55 tahun dan kubur sulah laki oleh Allah ini marunnya Abdul Manaf saman pulang di kalangan putih ada orang berkata pulau kalau dia juga berkata ke situ kenapa jadi tersolong di makamanya anak umpat berparak rupanya karena mana pas belum jalan pada hancur juga beratus-ratus tahun lebih saman apa Abdullah pulang di ujung sananya pada hancur juga Mukti Khalidnya yang kada tahu di mana hendaknya. Kalau Hasanuddin kada tahu hancur kadanya itu di hadapan anu apa namanya? Di hadapan anu apa Pak Imam Masjid di Kalampayan ya. Sita nang memandangkan Pak Imam Nur semalam memandangkan waktu kada haulan itu guru salamnya ada itu lalu sih dia memandangkan Imam Nur nang guru salamnya tahu kanya pada tuannya Hasanuddin tahu aku empat nah sini nanti jaga usin itu enggak alih aja gimana anu ulin ini kan membangun kan usin ada tanda ibu jurni sekarang asal dan itu Tidak kada hancur ke orang baharian. Ujar ke dalam hadis amalannya adalah mengamalkan surah tabarak setiap malam sekali memaghrib sampai isyak. Surah tabarak bahari kita tentu selama guru seman turun di langgar itu baca tabarak itu kan memaghrib. Wah ini kita sama-sama buahan rumah aja ya Allah. Kada hancur di rumah. Allah subhanahu wa ta'ala mustahanam sahih Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa qalban khashi'an mutawadhi'an wa shifa'an min kulli maradin wa da' Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min naqsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha Allahumma astur 'uyun al-mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakatihim 'anna Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min 'ulama'il 'alamin